بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat atau menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, dari Kifayatul Akhyar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai pada masalah wala tabtulul ijarah, ya. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'akidaini wa tabtulu bitarafil aynil musta'jarah. Kemarin sudah bahas nih potongan ini yang pertama. Wala tabtulul ijaratu, kata Syekh Abi Syuja, wala tabtulul ijarah, dan ijarah tidak menjadi batal bimauti ahadil muta'akidaini, dengan kematian salah seorang pelaku akadnya. Wataptul, akan tetapi dia menjadi batal, bitala fil aynil musta'jarati, yaitu dengan kerusakan barang yang disewakan. Idza mata ahadul muta'akidaini, kalau salah seorang yang melakukan akad ijarah dia meninggal, wal aynul musta'jaratu, dan barang yang disewakan baqin, itu tetap ada. Jadi ada Haji Fulan itu menyewakan beberapa mobil miliknya. Itu dia sewain satu, dua, dia punya mobil 10. 10-10-nya disewain. Nah, dalam masa menyewakan itu, mata dia meninggal nih Haji Fulan. Nah, maka ijarah yang terjadi antara dia dengan 10 orang lainnya terhadap barangnya, mobilnya, lam yabtudul aqdu, akadnya enggak batal. Li'annal ijarah, kenapa enggak batal? Li'annal ijarata, karena ijarah, sewa menyewa, aqdun mu'awadah, adalah akad mu'awadah, akad tukar menukar. Ala syai'in, terhadap sesuatu, yakbalul naql, yang memang bisa dipindahkan. Walaysa li ahadil muta'akidaini faskhuhu bila uzrin. Walaysa li ahadil muta'akidaini faskhuhu bila, dan tidak ada salah seorang dari pelaku akad ijarah itu tidak diperkenankan faskhuh, untuk membatalkan akad ijarah tersebut. Fasakh itu batal, ya. Jadi fasakh itu ya seperti tidak pernah ada. Membatalkan bila uzrin, tanpa ada uzur. Jadi karena akad ijarah adalah akad terhadap barang dan barangnya bisa dipindahkan, maka tidak ada apa, tidak batal hanya karena dengan kematian salah seorang pelaku akadnya. Fala tabtulu bimauti ahadil muta'akidaini bil bai'i kal bai', maka tidak batal itu akad ijarah bimauti ahadil muta'akidaini, hanya karena dengan kematian salah seorang pelakunya, kalbai'i, seperti jual beli. Jual beli kan juga begitu. Jadi hanya karena hanya karena kematian tidak berarti jual belinya menjadi batal. Sama seperti orang beli baju dari Haji Fulan. Katakanlah namanya Haji Andre. Haji Andre jual baju, lalu bajunya dibeli. Sebagaimana ini jual beli, maka ada yang namanya khiyarul majlis atau khiyarul aibi. Kan gitu. Katakanlah di majlis enggak ada masalah, aman. Tapi kemudian setelah dicek, sehari dua hari ketemu tuh aib, ada cacat yang lama begitu. Maka itu kemudian cacat itu menjadi alasan untuk dikembalikan barangnya kepada Haji Andre. Tapi Haji Andre-nya setelah jual beli itu meninggal dunia, entah karena sakit atau apapun sebabnya. Maka khiyarul aibnya masih tetap berlaku, karena dia bagian daripada jual beli, dan jual beli tidak menjadi batal hanya gara-gara kematian salah seorang pelaku akad. Begitu. Fa idza matal musta'jiru, kalau kemudian orang yang musta'jir, yaitu menerima jasa. Jadi musta'jir itu orang yang nyewa gitu. Kalau orang yang nyewa mati, qama warithuhu maqamahu, maka ahli warisnya berposisi sebagai pengganti daripada si penyewa, fi istifa'il ma'qudi alaihi, dalam menunaikan ma'qudi alaihi, dalam menunaikan sisa objek akan gitu. Jadi udah bayar buat sebulan, kemudian meninggal. Ya udah, sisanya baru 5 hari meninggal, maka sisanya 25 hari itu ditunaikan oleh warisuhu, ahli warisnya. Wa in mata al muajiru, tapi kalau yang wafat itu al muajir, orang yang menyewakan, yang punya rumah nih. Jadi yang punya rumah Haji Andre tadi, Haji Andre punya rumah disewain sama Haji Dadang. Haji Andre meninggal. Idza matal muajjiru turikal ma'juru, maka itu barang yang disewakan ditinggalkan fi yadil musta'jir, di tangan si penyewa, ila inqidha'il muddati, sampai selesai masa ijarahnya. Wallahu a'lam. Kalau kemarin kan bab qirat, jual beli qirat itu mudharabah. Dia adalah akdun jais. Karena dia akad jais, tidak mengikat, maka kematian salah seorang itu membuat akadnya menjadi batal gitu. Karena boleh dibatalkan kapan saja. Tapi kalau akad ijarah, ini akad muawadhah dan juga akad yakbalun naql, al-ma'qudu alaihi yakbalun naql, bisa dipindahkan barangnya. Kemudian nih teks selanjutnya daripada Syekh Abu Syuja, walau watabturu bitarafil ainil musta'jarah, dan batal ini ijarah bitarafil ainil musta'jarah, dengan rusaknya barang yang disewakan. Walau tarifatil ainu al-musta'jaratu, kalau seandainya barang yang disewain rusak, kontrakannya kebakaran misalnya, kontrakannya banjiran misalnya, kan manfaatnya nggak bisa lagi diambil kan gitu. Mobil tiba-tiba mogok misalnya, apalagi pokoknya yang rusak ini barangnya. Orang yang melakukan akad, si penyewa dan yang disewakan, itu tidak meninggal. Yang masalah itu barangnya rusak. Walau talifatil ainul musta'jar, kalau seandainya barang yang disewakan itu rusak, bi'an kanat dabbatan famatat, seperti contohnya menyewakan hewan, kambing, unta, sapi famatat, kemudian dia meninggal, mati nih. Haji Andre punya sapi 10, alhamdulillah. Lalu datang nih Haji Dudung. Kata Haji Dudung, "Ji, ane nyewa sapi ya. Berapa hari? 5 hari buat apa?" buat garap sawah misalnya gitu. 5 hari itu dipakai. Ternyata mati nih, belum 5 hari mati. Famatat. Au kanat ardhon, atau dia nyewa tanah. Gitu. Ane nyewain tanah buat apa? Ya, ane ada usaha parkir misalnya. Ane ada usaha apa namanya Alfamart gitu kan. Jadi Alfamart berdiri di tanah sewa kan enggak ada masalah. Ane ada majelis, ane nyewa rumahnya nih gitu. Fa ghariqat, atau kemudian tanahnya tuh ghariqat, tenggelam. Ya, kayak Atlantis. Ceritanya film Atlantis kan gitu. Dulu kerajaannya ada di atas air kemudian tenggelam. Au kanat ardan fa ghariqat, atau tanah yang disewakan kemudian tanahnya tenggelam. Au sauban, atau yang disewain adalah baju. Ya, fahtaraqa, kemudian terbakar. Ini kayak kawinan, ini kan biasa kawinan seragamnya pengantin disewain. Udah disewain, lagi di packing buat dibaliki, atau lagi di packing untuk dipakai, saat dipakai ke pengantin ternyata rusak, kebakar, nuzir. Nah, maka dilihat nih, kalau barang yang rusak, tadi kan kalau yang mati pelaku akadnya, kalau yang mati pelaku akad gak ada masalah. Akad ijarahnya tetap berjalan, tapi yang rusak nih barangnya. Nuzir, dilihat, in kana dzalika qabla al-qabdi, kalau rusaknya sebelum diserah terimakan. Gue udah janji ini kambing mau aneh bawa ke Haji Dudung, dia nyewa tadi, katanya dia nyewa buat bawa barang-barang itu. Berapa hari? Ya seharian ini pokoknya. Belum diserah terimakan mati. Gitu. Baju udah disiapin, belum diserah terimakan, kebakar. Jadi in kana dzalika qabla al-qabdi, kalau rusaknya barang sewaan qabla al-qabdi, sebelum qabd, sebelum apa namanya, sebelum diserah terimakan, au ba'dahu walam tamdi muddatun limithliha ujratun, walam tamdi muddatun limithliha ujrotan, apa ujrotun yang benar? Ujrotan ya. Ujrotan jadi hal. Walam tamdi muddatun limisliha ujrotan. Atau jadi maf'ulun bihi. Maf'ulahu. Maf'ulahu daripada walam tamdi. Au ba'dahu, atau setelah qabd. Walakin lam tamdi muddatun limisliha ujrotan. Akan tetapi itu tidak, udah diserah terimakan, tapi tidak sampai waktu yang pantas untuk dapat ujroh, karena manfaatnya belum diambil. Contoh-contoh ya. Dia nyewa apa namanya, baju pengantin, pengantin laki, pengantin perempuan begitu. Dirapihin, dibawa tuh ke rumah pengantin, udah diserah terimakan. Tapi belum dipakai, udah diserah terimakan, tapi belum melewati waktu yang pantas untuk dikasih upah. Atau udah dipakai, cuman baru sebentar udah rusak gitu. Padahal kan manfaat baju pengantin kan dipakai nanti pas resepsi. Ini waktu resepsinya juga belum datang. Jadi udah diserah terimakan, tapi tidak melewati waktu yang cukup untuk dikasih upah gitu. Baru sebentar udah rusak gitu. Kambing baru datang, sapi baru datang, alhamdulillah Haji Andre datang nih sapinya nih. Yuk kita kerja. Pas lagi ngerjain tau-tau gubrak. Belum melewati waktu yang pantas untuk dikasih ujroh. Nah, itu namanya walam tamdi muddatun limithliha ujratan infasakhatil ijarah, maka ijarahnya batal atau infasakh, seakan-akan tidak ada. Jadi duitnya boleh dibalikin sepenuhnya tuh. Infasakhatil ijaratu, maka ijarahnya menjadi batal. Wa in talifat ba'dal qabdi, tapi kalau rusaknya setelah qabd, setelah serah terima, wa ba'da mudiyyi muddatin limithliha ujrotan, dan setelah melewati masa yang pantas untuk dibayar upah. Misalnya Ya tadi dia nyewanya nyewa sapi berapa hari Ji? Nyewa sapi ini 5 hari lah, hanya mau garap sawah tuh. Dipakai tuh udah serah terima, kemudian dipakai 2 hari. 2 hari selesai mau istirahat, pas hari ketiga datang ke sawah sapinya mati. Nah, gitu. Jadi kan udah 2 hari tuh udah pantas dibayar sebagai upah karena udah 2 hari kerja. Walaupun akadnya 5 hari, tapi 2 hari yang dia kerjain tuh udah pantas pas untuk disebut sebagai upah gitu. Maksudnya udah bisa dibayar upah. Wa ba'da mudhi muddatin limitsliha ujratan, setelah melewati waktu yang cukup pantas untuk diberikan upah. In fasakhatil ijaratu fil mustaqbal, maka batal itu ijarah di waktu yang akan datang. Kan tadi Haji Dudung nyewanya sapi 5 hari buat garap sawah, baru 2 hari udah meninggal, maka yang 3 hari sisanya tuh jadi batal. Artinya 3 hari sisa tuh duitnya balik kalau udah dibayar di awal. Kalau udah dibayar di awal, maka duit yang 3 hari, katakanlah dia nyewanya 1 juta. Ya 1 juta kalau dibagi 5 hari kan berarti 200 ribu. Berarti 200 ribu kali 3 untuk 3 hari ke depan balik. Tapi yang 2 hari sebelumnya, apakah itu jadi ijarohnya? Maksudnya ya karena kan udah dikerjain gitu. Lifawatil ma'kudi alaihi, karena objek akad untuk 3 hari ke depan, objek akad untuk hari yang akan datang tuh fawat itu enggak ada. Maka boleh itu dibalikin infasakhat fil mustaqbal. Yang jaroh yang akan datang tuh menjadi tidak ada. Wa fil madhi khilaf, dan waktu yang udah lampau, yang udah lewat itu ujrohnya begitu. Itu khilafun, ada terjadi perdebatan. Wal asahu, tapi yang paling sahih annahu la yanfasikh. 2 hari yang sebutkan tadi kita contohnya 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Kita contohnya 5 hari. Haji Dudung nyewa sapi 5 hari ke Haji Andre. Haji Andre ngasih sapi, udah dikasih, udah kerja 2 hari. Nah, 2 hari baru kerja, kemudian sapinya mati. Untuk 3 hari ke depan infasakhatil ijarah. Ijarahnya batal, jadi enggak kehitung. Kalau dia udah bayar, minta dibalikin duit yang 3 harinya. Kalau dia belum bayar, cukup bayar yang 2 hari aja. Gitu. Tapi yang udah yang 2 hari ini juga diperdebatkan, apakah itu sah ijarahnya atau tidak, karena kan akadnya 5 hari. Maka kata Imam Taqiyuddin Al-Isnifi, wa fil madhi khilafun wal asahu, dan pendapat yang paling sahih annahu la yanfasikh, 2 hari sebelumnya tidak batal. Artinya kalau dia belum bayar, dia wajib bayar. Kalau dia udah bayar, ya udah dipotong yang 3 harinya aja. Annahu la yanfasikh, kenapa tidak batal? Listiqrarihi bil qabdi, karena istiqrar. Karena istiqrarihi, karena sudah terdapat kemanfaatan barang yang diakadkan itu bil qabdi, dengan diserah terima. Karena sudah diserah terima kan, maka istiqrar itu manfaatnya sudah establish, sudah bisa diambil manfaatnya. Itu kata Imam Taqi dan harusnya al-Ashah. Tapi kalau dibilang al-Ashah, ada muqabil al-Ashah berarti. Ada pendapat muqabilil asah bahwa yang madi juga menjadi infasakhatil ijarah. Ijarahnya menjadi batal. Itu muqabilil asah begitu ya. Karena akadnya kan 5 hari. Ya baru 2 hari udah rusak kan begitu. Wahadha kulluhu fi ijaratil ain. Dan ini semua kalau terjadi pada ijaratul ain. Jadi ada ijaratul, ada dua kan ijaratul aini dengan ijaratul zimmah. Ijarah al-aini, ijarah zimmah. Ijaratul aini itu menyewa barang. Ada barangnya kelihatan. Mobil buat dinaikin, sapi buat dikendarain misalnya. Kemudian apa namanya, gunting. Kemudian mesin coran. Apa, molen itu kan ada barangnya. Molen apalagi. Pokoknya yang nyewa-nyewa. Dulu ada DVD. Dulu nyewa DVD ada dulu. Sebelum DVD ada lagi tuh kaset yang tebal segitu tuh. Dulu kita almarhum orang tua punya tuh. Punya mesin yang khusus nyalain video yang masih tebal-tebal kasetnya tuh. Itu kasetnya nyewa kita. ya filmnya film Dono, film DKI, film gitu. Dulu satu kampung yang punya cuman kita doang, punya orang tua. Kita punya orang tua almarhum punya mesin itu, jadi kalau ada hajatan apa-apa manggil orang tua kita tuh. Buat nanggep itu video gitu. Betamax, ah, betul. Betamax. Jadi kita mesinnya punya, Betamaxnya kita nyewa. Nyewa ke apa namanya? Ada namanya tempat menceng, ah gitu tuh. Sewanya untuk apa namanya itu per hari kan gitu. Intinya kalau sesuatu itu bisa disewakan dengan bentuk pekerjaan atau bentuk waktu zaman, maka dua-duanya pilih salah satunya kan begitu. Wa hakadha kulluhu fi ijaratil ain, dan ini semua untuk sewa menyewa ain, ada barang yang disewakan. Ka qawlihi, seperti perkataan seseorang, istajartu minka hadhihi dhabah. Ka, saya sewa ini, saya sewa daripada kamu kendaraan ini, unta ini, hewan ini. Amma idza waqa'atil ijaratu 'ala dhimmah, akan tetapi kalau ijarahnya ada dhimmah gitu, ya rental video. Jadi kita kasetnya ngerental, lalu kita ngerentalin lagi tuh jasanya. Jadi subsewa. Subsewa kan juga sering terjadi, ada orang yang nyewa apartemen, lalu apartemennya disewain lagi, itu kan juga sama tuh subsewa. Amma idza waqa'atil ijarat fi al-dhimmah, tapi kalau ijarahnya terjadi untuk dhimmah, ini abstrak, pekerjaan, sesuatu yang tidak ada barangnya, karena di sebuah pekerjaan. Kama idza qala, seperti orang mengatakan, alzamtu dhimmatak hamla, hak hamla kada ila maudhi'i kada, alzamtu dhimmatak, nih dibayar nih, nih 200.000, bawain barang-barang gua dari sini ke rumah, dari pasar ke rumah, ya kan, atau porter, nih 1 juta, bawain barang-barang saya dari mulai bawah sampai atas, sampai gunung. Itu kan porter tuh. Tuh contoh. Alzam tu zimmatak. Saya wajibkan tanggungan kamu. Hamla kada, untuk membawa barang-barang ini. Ila maudhi ikada, sampai tempat ini. Itu kan ijaratu zimma. Barangnya enggak ada. Yang dijadikan objek sewa itu kan sesuatu yang dikerjakan. Dan belum dikerjakan. Sifatnya abstrak, enggak kelihatan. Enggak ada bendanya. Itu namanya ijaratul dhimmah yang kemarin kita bahas, bahwa menjadi bingung kita karena ijaratul dhimmah itu tidak boleh takjil, tidak boleh ditangguhkan bayarannya dalam pandangan Asy-Syafi'iyah ya, dan pandangan itu al-ashah. Tapi muqabilil ashah boleh mengikuti ijaratul ain, bahwa ijarah itu mengikuti syaratnya. Kalau syaratnya ditakjil segerakan bayar, harus bayar di awal, tapi kalau ditakjil ditunda enggak ada masalah. Tapi kalau ijarat zimah harus ditajil, disegerakan di awal. Nah, itu al-asah. Tapi muqabil al-asah sebaliknya. Fa azamtu zimmatak. Saya wajib ini. Ini bawa barang-barang gua dari sini ke sana. Begitu. Azamtu zimmatak hamla kata ila mudi'i kata. Fasallamahu dabatan. Fasallamahu, kemudian dia serahin untanya, kendaraannya. Lu kerjaan lu cuma nyetir aja, ini mobil gua. Ha gitu. Jadi dia yang punya mobil, dia yang punya kendaraan, dia yang punya hewan, tapi dia yang nyetirin itu. Bawain itu ke anta. Fa sallamahu dabatan li yastawfiya minha haqquhu. Dia serahkan itu kendaraan li yastawfiya, agar ditunaikan oleh si muajir minha, daripada kendaraan tersebut, haqquhu, haknya. Haknya untuk dibawa barang-barangnya ke atas itu kan udah dibayar. Nah, dia kasih tuh alatnya gitu. Ini fasallamahu, kita artiin dulu bahwa ini dari si mustajir ya bang. Nanti karena di sini jadi agak bingung gitu. Ada kalimat yang membingungkan. Fahalakat, kemudian itu barangnya rusak, bukan barangnya, kendaraannya, alat untuk bawa itu rusak. Gitu, alatnya rusak. Mobil ini udah bayar nih, gue udah bayar 300.000. Ayo bawa gue nih, pakai ini mobil kemana? Dari sini sampai ke Bandung nih 200.000 atau 300 atau berapalah itu. Fahalakat, kemudian kendaraannya rusak. Lantan fasihil akad, buka hanya karena kendaraan yang rusak itu tidak berarti akadnya batal. Lantan fasihil ijarah, ijarahnya tidak batal. Bal yutalibul muajjir, bal yutalabu al muajjiru biibdariha. Akan tetapi si muajjir dituntut untuk apa? Untuk mengganti kendaraan tersebut. Li'anna al-ma'kuda 'alaihi ma fi dhimmah wa huwa baqin. Yutalab, bal yutalab itu dituntut, itu muajjir. Muajjir itu yang memberikan jasa. Tadi si supir tadi itu itu namanya muajjir, yang memberikan jasa. Maka al-muajjir yutalab, dituntut untuk mengganti. Ya udah lu cari lagi yang lain mobilnya. Cari lagi mobilnya. Li'anna al-ma'kuda 'alaihi, karena akad, objek akad ijarah dalam hal ini, ma'ala ma'fidhimah, yaitu tanggungan dia, nyetirin, nyopirin. Wahuwa bakin, dan itu tetap ada kewajiban itu. Bikhirafi ijaratul aini, berbeda dengan ijaratul ain. Fa'innal ma'kuda alihi, karena ijaratul aini al-ma'kuda alihi, yang jadi objek akadnya nafsah, yaitu barang itu sendiri. Qad fata bifawatil aini, itu akan lampau, hilang seiring dengan hilangnya barang yang disewakan. Al-mustawfa bihi, al-mustawfa minha, yang ditunaikan. Jadi kalau maksudnya, kalau ijaratul ain menjadi batal. Kenapa batal? Ya objek akadnya kan untuk barang. Kalau barangnya hilang, ya hilang juga ijarah. Tapi kalau ijaratul zimmah, itu ijarahnya objeknya pada jasanya. Maka kalau jasanya belum dikerjain, ya belum selesai ijarahnya. Ijarahnya masih ada. Kalaupun itu harus dengan kendaraan dan kendaraannya rusak, ya kendaraannya aja yang rusak. Cuman kewajiban mengantarkan tetap wajib. Tapi yang jadi masalah tuh kenapa di yang dituntut tuh muajir? Itu yang kita baca ulang-ulang tuh jadi rada banget. Tapi dijelasin, wa'alam, ketahuilah. Annal aynal musallamata an hadhihil ijarati wa in lam yanfasihil aqdi bitarafiha. فإن للمستأجر اختصاصا بها حتى يجوز له إجارتها كما في إجارة العين ولو أراد المؤجر بإبدالها دون رضا المستأجر لا يمكن على الأصح والله أعلم. Berarti harus dari awal kita fahami bahwa ijaratul zimmah itu dengan biaya yang juga terkandung di dalamnya ada biaya nyari kendaraan. Jadi gini, Imam Taqiyuddin Al-Isni memberikan gambaran bahwa ketika kita nyewa orang jasanya untuk mengantarkan, maka si orang yang disewa jasanya untuk nganterin kita itu juga dia harus memperhitungkan bahwa dia ada kendaraan yang harus dia pakai. Nah, kendaraan yang harus dia pakai itu entah kendaraan dia atau kendaraan orang yang dia bakal sewa. Maka ketika terjadi negosiasi harga, dia harus pikirkan harga untuk nyari kendaraan. Jasa gua nyupir ini gua patok 300.000. Nah, tapi kan jalan ke Bandung tuh kira-kira sekian hari. Gua enggak punya mobil. Ya udah, berarti harga gua untuk nyetirin sekalian sama mobil-mobilnya tuh gua patok 1.500.000 misalnya. 1.500.000 tuh jadi si penyewa udah enggak usah mikirin apa-apa. Dia tinggal duduk nyampe Bandung gitu. Misalnya gitu ya. Karena di sini disebutkan wa alam ketahuilah annal aynal musallamata an hadhihi al-ijarah, bahwa barang yang diserah terimakan, yang diberikan oleh mustajir kepada muajir dalam akad ijarah ini, wa in lam yanfasihil aqda bi tarafiha, walaupun akadnya tidak batal kalau dia rusak, karena yang jadi objek akad bukan barangnya, itu jasanya. Fa inna lil mustajir, ya walaupun akadnya tidak batal hanya dengan kerusakan barang, fa inna lil mustajiri, sesungguhnya bagi orang yang nyewa jasa itu mustajir, dia punya ikhtisasan biha, dia punya kekhususan terhadap barang itu, barang yang menjadi alat jasanya itu. hatta yajuzu lahu ijaratuha, sampai pun dia boleh nyewain lagi gitu. Dia boleh menyewakan itu lagi, yajuzu lahu ijaratuha, dia boleh nyewain lagi kepada orang lain. Maksudnya apa namanya, dia mungkin menyewakan itu kepada si supir gitu. Kama fi ijaratil aini, sebagaimana dalam ijarah al-ain. Walau aradal mu'ajjiru ibdadaha, kalau seandainya al-mu'ajjir, orang yang mengasih jasa pengantaran itu, ingin mengganti barang atau alat yang menjadi alat pengantarnya tersebut, kendaraan tersebut, duna ridhul mustajir, tanpa keridhaan daripada mustajir, orang yang nyewa, layu makan, itu tidak diperkenankan, tidak dibolehkan alal asam mendaat, menurut pernyataan yang sahih. Itu kalau memang barang dagang, barang sewaannya, alat sewanya gitu ya, karena yang jadi objek sewaan kan jasanya. Kalau barangnya dikasih dari si mustajir, tapi kalau barangnya si muajir nyari sendiri, ya gitu ya, ya itu kan gak ada masalah. Gitu. Wallahu'alam, wallahu'alam. Far'un, law arada al-mustajiru ay ya'tadha an haqqihi fi ijarati dhimmati, qala ar-Rafi'i, in kana ba'da taslimi ad-dabati jaza, wa in kana qablah fala. Wallahu alam. Law arada al-mustajiru, kalau seandainya mustajir, katakanlah tadi Haji Dudung, dia tahu Haji Andres bisa nyupir, dia bilang, "Ji, supirin ane sampai Bandung. Ini duitnya 500 ribu misalnya." Kemudian kan mobilnya rusak tuh. Mobilnya kan gak bisa dijalanin. Kalau bagaimana kalau kondisinya, lau aradal mustajir, si penyewa jasa itu, yuridu ayyatat, minta ganti aja. Udah, gak usah anterin gue minta duit aja balik lagi gue. Atau 500 ribu tuh jadi apa, pokoknya balikin mood gue dah. Gitu gue ngajarin. Ya atat an hakihi, dia minta, ya atat itu ya khudu badalan, minta ganti duit gitu. An hakihi fi ijarati zimmati, untuk menunaikan haknya dalam ijarati zimmah. Qala Rafi'iyu, kata Imam Ar-Rafi, in kana ba'da taslim ad-daba, kalau itu minta gantinya setelah serah terima barangnya. Jadi barang kendaraan. Jadi ini masih kondisi barangnya dari mustajir gitu ya. Kalau apa namanya barangnya atau kendaraannya sudah diserah terimakan, jaza itu boleh. Maksudnya udah diserah terima terus rusak, itu boleh dia minta ganti. In kana qabla, tapi kalau belum diserah terimakan, ya fala, maka nggak boleh. Ya kalau belum diserah terimakan kan akad ijaranya yang nggak batal otomatis. Kalau sudah diserahkan kan udah mulzim. Tapi kalau belum diserah terimakan, akad ijarahnya kan memang belum terjadi. Artinya boleh dibatalkan. In kana qablahu fala. Wallahu a'lam. Qala wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Wala dhaman, tidak ada tanggung jawab, tidak ada apa dhaman itu apa? Iya, tanggung jawab. Tidak menanggung kerusakan siapa? Al-ajiru. Al-ajiru itu orang yang memberikan jasa. Ya. Wala dhamana 'alal ajri illa bi'udwan, kecuali karena ada udwan. Udwan itu maksudnya ada kelalaian. Wallahu ta'ala alam, insyaallah ini besok. Mudah-mudahan besok selesai sampai bab al-ju'alah. Iya, mudah-mudahan besok kita beresin sampai selesai bab ijarah, masuk langsung ke bab ju'alah di hari besok Rabu hari Kamis. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan apa namanya saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para teman, para termasuk teman-teman saudara muslim, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, atau juga dalam penjelasan dari seri kitab Kifayatul Akhir ini. Mudah-mudahan komen apa namanya koreksinya tentu sangat berharga, bisa itu melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadana Allahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.